Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Para pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersua lewat udara pada kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di hari yang mulia ini. Kita telah sampai kepada surah Al-An'am, surah ke-6 dan ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha'a Allah walakinna aktsarahum yajhalun." Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahuinya. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang kita kaji pada hari ini menjelaskan tentang kepala batu orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ajaran Islam dan manhaj yang benar. Para pendengar rahimakumullah, tentu ayat yang mulia yang kita kaji pada hari ini bukanlah ayat yang sudah usang sehingga tidak dapat diaplikasikan atau tidak dapat difahami pada saat yang sekarang ini, tapi bahkan sangat-sangat berkaitan dengan kondisi saat sekarang ini di mana selalu agama dijadikan adres pada saat-saat tertentu dan kemudian agama ditinggalkan dan kemudian agama hanya dijadikan lip service saja. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah, di studio telah hadir Ustaz Fajrul dan Ustaz Zainal, yang mungkin kita awali Ustaz hari ini dengan suatu pertanyaan. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini semua Ustaz, menurunkan malaikat, kemudian orang yang mati bisa berbicara tentang apa yang terjadi di alam kubur dan segala sesuatu itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mungkin tidak mereka beriman Ustaz? Iya. Kalau kita lihat beberapa ayat yang lalu, ketika mereka tidak mau beriman, kamalam yu'minu bihi awwal marrah, maka ketika mereka di awal tidak mau beriman dan yang kemudian habis itu meminta ayat dan juga tidak mau beriman, maka di sini konsekuensinya sangat wajar kalau mereka memiliki nilai hasil akhir juga tidak akan mau beriman. Tetapi ada suatu pengecualian di sini yang sangat sungguh dahsyat, illa an yasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Yeah. Ini merupakan suatu sinyal bahwa kaum kafir Quraisy yang begitu mencaci maki Nabi di Mekah akhirnya beriman pada waktu Fathu Mekah itu tadi. Nah, kalau kita saksikan memang di dalam sejarah orang-orang banyak sekali, bahkan hampir bisa dikatakan semua penduduk Mekah pada Fathu Mekah itu beriman. Beriman, benar. Begitu, beriman kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz Fajrul, ayat yang kita kaji hari ini apakah ini menunjukkan puncak daripada dikatakan kemarahan Allah dalam tanda kutip terhadap orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan kalaupun kuturunkan malaikat, kalaupun ku suruh orang-orang yang mati itu berbicara dan aku kumpulkan seluruhnya, maka orang-orang musyrik itu tidak akan beriman juga. Apakah ini menunjukkan dari puncak kemarahan Allah itu sendiri kepada orang-orang musyrik dan khususnya musyrik kafir Quraisy di sini? Untuk mengenai ayat ini, Allah sebetulnya menunjukkan rahmatnya, artinya macam manapun Allah marahnya sama orang-orang seperti itu, Allah juga masih menginginkan mereka. Ya. Tapi ya, kenapa kita mengatakan mereka Allah itu masih menginginkan mereka? Dalam arti kata yang betul-betul mereka itu harus melakukan atas kesadaran mereka. Terbukti di akhir ayat ini, penutup dari ayat 111 ini, yaitu walakinna aktsarahum yajhalun. Ini membuktikan bahwasannya memang betul-betul mereka itu disebabkan kemaksiatan mereka, berbuat dosa mereka, sehingga mereka itu tak mengetahui hal tersebut, bahwasanya itu adalah berdosa. Seperti kajian-kajian kita yang telah lalu, artinya bahwasannya yang paling parah dalam kehidupan kita ini adalah bukan orang yang selalu berbuat dosa, tapi orang yang selalu berbuat dosa itu tidak mengerti apa yang dilakukannya itu dosa ataupun tidak. Jadi bisa juga kita mengatakan bahwasanya ini adalah puncaknya Allah marah dalam tataran dalam tataran Allah sudah mengatakan kalau seandainya aku turunkan malaikat, kalau aku tampakkan mereka dapat berbicara kepada orang-orang yang mati dan aku kumpulkan, ini adalah menunjukkan jati diri orang-orang ini betul-betul dalam kesesatan. Tak mampu lagi mereka itu memandang dan melihat apa yang terjadi sekitar mereka itu, sehingga tak bergeming sedikit pun atau tidak berdetak sedikit pun di hati mereka bahwa semuanya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa apa yang dikatakan Ustaz Fajrul tadi sebenarnya malah ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah, menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Rahman dan Rahimnya kepada orang-orang musyrik Quraisy, di mana masih diberikannya kesempatan bahwa ada di balik itu semuanya ada masyiatullah, ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berperan. Mungkin Ustaz Zainal bisa menjelaskan tentang kasih sayang Allah yang sangat berperan di balik ini, Ustaz. Iya, jadi ayat 111 ini kalau saya melihatnya sangat terkait erat nanti dengan ayat 112 yang esok hari akan kita pelajari, akan kita kaji bersama, bahwa ayat ini adalah berisi tentang hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Wahai Nabi Muhammad, engkau diutus untuk menyampaikan. Jangan terlalu menghiraukan apa yang disampaikan oleh umatmu. Permintaan banyak yang disampaikan oleh umatmu itu bukan jaminan bahwa mereka akan beriman. Beriman itu terkait erat dengan masyiatullah, illa ayasha Allah. Banyak pun yang kita berikan tidak menjamin akan keberhasilan dakwah. Nah, jadi di sini hiburan bagi Nabi Muhammad, karena apa? Pada hari esok kita akan mengkaji wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Bahwa setiap nabi pasti memiliki musuh. Anda sebenarnya harus menikmati musuh Anda. Karena apa? Karena dengan adanya musuh, dengan adanya kaum kafir, dengan adanya kaum musyrik, dakwah dapat berjalan. Coba kalau semuanya beriman, apa yang perlu kita dakwahkan lagi? Kalau semuanya baik, bagaimana kita menguji kekuatan iman seseorang? Maka di sini adalah hiburan. Di sini adalah kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad benar-benar diutus rahmatan lil alamin. Iya, para pendengar rahimakumullah, kita mengetahui bersama bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah, maka kita mendapatkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ adalah orang yang sangat santun kepada penduduk Mekah ketika itu. Kasih sayang yang terdapat dalam Bismillahirrahmanirrahim diaplikasikan atau yang ditunjukkan dan diaktualisasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu, di mana Rasulullah mengatakan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman, siapa yang masuk ke Ka'bah maka dia aman, barang siapa yang bertahan di dalam rumah-rumahnya dia juga aman. Padahal kita ketahui hari itu sebenarnya adalah dalam tanda kutip hari pembalasan sebenarnya, betapa banyak penduduk pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir, dan diusir dengan sangat kejam oleh penduduk Mekah pada 8 tahun yang lalu. Kemudian hari ini umat Islam mampu kembali menguasai kota Mekah, tetapi pembalasan itu tidak dilakukan. Ini menunjukkan bahwa inilah Islam sebenarnya. Ya. Islam datang dengan kedamaian, Islam datang memberikan kesejukan, bukan Islam yang menunjukkan bunuh-bunuhan, bukan Islam yang menunjukkan kekerasan dan tindakan anarkis yang sangat tidak menunjukkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Mungkin Ustaz Zainal ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin kita pertanyakan ini Ustaz Ardiansyah, bahwa sebagaimana ketika kita berada di Malaysia baru-baru ini, kita menemukan ada sebuah tulisan di internet yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok yang kejam. Dia mengusir Bani Qainuqa dan Bani Quraidah, sehingga bahkan di dalam tulisan itu disebutkan bahwa dia telah menindas hak-hak perempuan dan anak-anak, bahkan para janda. Dan di sini juga mungkin ada juga senyelemen yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu telah merusak tatanan kota Madinah, padahal dia pendatang di kota Madinah dengan mengusir penduduk asli yang beragama Yahudi. Atau di sini Nabi Muhammad itu telah merusak tatanan agama asli nenek moyang Mekah dengan menganut unsur tauhid yang dia bawa dan membumi hanguskan semua patung dan berhala sebanyak 300 di sekitar kota, di sekitar Ka'bah, dengan alasan bahwa pensucian atau pentauhidan. Ini bagaimana umat Islam mensikapi isu-isu seperti ini, Ustaz Ardian? Iya, saya melihat di sini ada tiga hal yang dapat kita jadikan jawaban. Yang pertama, bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan proses. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang tiba-tiba seperti kaum barbar dan menghabisi orang-orang kafir Quraisy ketika itu dan menghabisi mereka, tidak. Tetapi Rasulullah datang dengan cara-cara yang sangat dialogis. Rasulullah menyampaikan agama itu dengan pernyataan-pernyataan yang sangat lemah lembut, dengan memberikan ibrah, cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu, bagaimana mereka yang menyekutukan Allah. Artinya apa? Singkatnya bahwa dakwah yang disampaikan Rasulullah itu penuh dengan proses. 13 tahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan meninggalkan kota Mekah sebenarnya, tetapi prinsipnya adalah diusir. Karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah sangat tidak betah dalam tanda kutip di Mekah. Jadi Rasulullah sebenarnya dalam posisi terjepit dan tersudutkan ketika itu. Yang kedua, kedatangan Rasulullah di Madinah tidaklah merusak tatanan. Karena apa? Karena ketika Rasulullah datang ke sana, itu ada perjanjian. Jadi perjanjian inilah yang sebenarnya kemudian diingkari sendiri oleh orang-orang dari Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Dan di dalam perjanjian itu sendiri sudah dinyatakan, yang kita kenal dengan Piagam Madinah, bahwa orang-orang yang mengingkari perjanjian itu, maka tidak ada lagi harga pada dirinya. Artinya tidak ada lagi sesuatu yang perlu dihormati lagi pada dirinya. Nah, kita ketahui bahwa pada Perang Ahzab, orang-orang Yahudi berpihak kepada orang-orang kafir Quraisy dan menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada beberapa kali kesempatan mereka juga berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga mungkin jawabannya adalah, mungkin Ustaz Fajrul nanti bisa menambahkan, bahwa sebenarnya ini adalah pandangan orang yang memang sudah suuzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal. Artinya memang sudah memandang Rasulullah itu dengan sinis. Jadi kalau itu sudah pandangan awalnya, maka apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah kesalahan. Sebab sebenarnya Rasulullah itu mengeluarkan manusia min ibadatil ibad ila ibadatil rabbil ibad. Mengeluarkan manusia dari menyembah manusia kepada menyembah Allah, Tuhannya manusia itu sendiri. Benar sekali. Memang kalau kita lihat lagi bukti sejarah itu, Ustaz, memang Islam ini sebelum muncul sudah mau dihanguskan gitu. Dengan apa? Dengan rekayasa ahlul kitab, dengan mengatakan bahwasannya ini akan datang nanti, ini akan sebagai penghancur, jangan didengarkan, dan bermacam-macam. Padahal yang lucunya, sebelumnya mereka itu mengakui bahwasanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan dibawakan terakhir kan. Itu adalah salah satu contohnya. Kedua, yang ada muatan yang di internet segala itu, sejak kapan mereka meneliti keadaan zaman dahulu sehingga betul-betul seakan-akan terjadi itu pada zaman sekarang ini? Nah, itu juga seakan-akan memang Islam ini memang selalu dipojokkan, kan gitu, Ustaz? Terbukti dengan sekarang ini, Ustaz. Bagaimana kira-kira pendapat Ustaz? Jadi ada perbedaan agama, ada perbedaan akidah, kan gitu. Kalau terjadi perbedaan agama itu, perbedaan pendapat dalam agama itu hal yang sudah biasa. Tapi kalau membawa nama Islam, perbedaan itu sudah jelas, perbedaan akidah. Mestinya ini kita tindak lanjuti, kan begitu, Ustaz? Bagaimana itu, Ustaz? Iya, jadi kalau kita melihat memang sebenarnya lah dalam mempelajari agama itu kan ada istilahnya, apa yang kita sebut dengan pelajaran usuluddin dahulu itu ya. Artinya mempelajari agama itu bukan tiba-tiba orang itu langsung bisa menjadi pakar dalam bidang agama begitu ya. Dia harus memang betul-betul mutamakin dan memang memiliki premis-premis sebelumnya begitu. Kalau kita lihat dahulu ulama-ulama yang muktabarin itu adalah ulama-ulama yang memang mereka dari awalnya sudah membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang memadai, sehingga ketika dia berbicara tentang agama itu kelihatan kalau dia itu memang menguasai. Artinya seperti yang selalu dicontohkan Ustaz Zainal kepada saya, kalau datang sama kita sekarang orang yang mengatakan saya dokter dan dia tidak pernah belajar ilmu dokter, tiba-tiba mau disuntiknya Ustaz Fajrul, mau Ustaz Fajrul? Enggak lah, enggak mau kan? Jelas. Walaupun dia mengaku sebagai seorang dokter, sama juga sekarang banyak orang-orang yang tidak pernah belajar tentang Islam, tiba-tiba istilah sekarang ini ucuk-ucuknya tiba-tiba maju kemudian mengatakan dia sebagai seorang yang alim. Baiklah para pendengar rahimakumullah, maka daripada itu satu kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat ini bahwa marilah kita bekali diri kita dengan agama yang mulia ini, karena kita sudah berada on the right road, on the right track, kita sudah berada di dalam track yang benar. Mari kita terus bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan agama kita ini dengan baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman dengan keimanan yang kokoh dan tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyinari hati kita dengan Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an teman di dunia dan di dalam alam barzah nanti. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Zainal serta Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.